Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa'iyakum. Kesempatan yang agung ini, di malam yang cerah ini, mari kita bersama untuk mengkaji salah satu di antara nama-nama Allah. Di antara nama-nama Allah, Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah mubalaghah min ar-rizq yang asalnya adalah rizq, rezeki, tetapi dalam bentuk mubalaghah, sehingga maknanya adalah alladhi yarzuq ibadahu rizqan ba'da rizqin iksar wasa'ah. Ar-Razzaq maknanya adalah Allah yang telah memberi rizki, yang memberi rizki hamba-hambanya rizki demi rizki dengan banyaknya rizki yang banyak yang Allah berikan kepada mereka, dan juga dengan luasnya Allah memberi rizki kepada hambanya. Kullu ma wasala minhu subhanahu minan nafa' ila ibadihi rizqun. Segala sesuatu yang sampai kepada hamba, yang bisa hamba mendapatkan manfaat atau memanfaatkannya, itulah rezeki. Apapun bentuknya, kalau seorang hamba bisa mendapatkan manfaat darinya, itulah rezeki. Entah itu mubahan atau ghairu mubahin. Ada rezeki yang Allah ridhoi, mubah, dibolehkan, dihalalkan, ataupun yang tidak mubah, tetap itu rezeki. Jadi rezeki ada yang halal, ada yang Allah haramkan. Kesimpulannya, apa yang dimaksud rezeki adalah segala sesuatu yang seseorang bisa mengambil manfaat darinya. Maka Allah Ar-Razzaq adalah Allah sang pemberi rezeki dengan rezeki yang luas, yang banyak, yang beraneka rupa. Di dalam surah Az-Zariyat Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin-jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tujuan utama dari penciptaan itu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyaknya jin yang Allah ciptakan, manusia yang Allah ciptakan, semuanya itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun. Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia bukan dalam rangka agar Allah lebih kaya. Bukan dalam rangka agar Allah bisa mendapatkan rezeki dari mereka. Tetapi Allah tidak menghendaki rezeki dari mereka. Tidak pula Allah menghendaki mendapatkan makanan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan sesungguhnya Allah, Dia adalah sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq dzul quwwatil matin, yang sangat kuat. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah memperkenalkan kepada kita, huwa Ar-Razzaq, innallaha huwa Ar-Razzaq. Di dalam ayat yang lain surat Al-Jum'ah ayat ke-11, Allah menunjukkan perbuatannya, kul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada perbuatan yang lahwun ataupun dari perbuatan tijarah. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dua ayat ini bagian dari ayat-ayat yang menunjukkan kepada sifat atau nama Allah Ar-Razzaq. Menunjukkan bahwa zat yang memberi rezeki, asalnya rezeki dari semua rezeki, yang memiliki rezeki, yang menciptakan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Warrazzaq alladhi khalaqal arzaq. Allah lah sang pemberi rezeki dan Allah lah yang menciptakan semua rezeki-rezeki kepada hamba-hambanya. وَعَطَى الْخَلَائِقَ أَرْزَاقَهَا. Allah lah yang memberi makhluk-makhluknya rezeki-rezeki mereka masing-masing. وَعَوْسَ لَهَا إِلَيْهِمْ. Dan Allah lah yang menyampaikannya kepada mereka. Rizki yang Allah ciptakan, rizki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, Allah yang menyampaikan rizki itu kepada semua hamba-hambanya. Takaffala bi aqwatin mahluqat kulliha. Maka Allah lah yang menjamin segala makanan-makanan makhluknya, semua makhluk. Ada makhluk yang kecil, maka Allah berikan rezekinya sesuai dengan kebutuhannya. Ada makhluk yang besar, Allah pun berikan kepada mereka rezekinya. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara makhluk ada yang makan dari biji-bijian, nasi. Jenis manusia, dari manusia saja ada yang makan nasi, ada yang makan roti, ada yang makan gandum, ada yang makan sekian macam. Allah yang menyiapkan semua itu untuk hamba-hambanya. Ada yang makan daging, Allah siapkan dagingnya. Dari makhluk Allah yang besar itu, Allah menyiapkan semua itu kebutuhan, keperluan masing-masingnya. Kalau Allah mau dihitung maka sangat besar sekali. Kalau seseorang yang punya harimau mengatakan dalam satu bulannya dia menghabiskan sekian banyak, dia merasa berat ketika memberi makan seekor harimau untuk setiap harinya. Konon katanya untuk satu ekor harimau dalam satu hari bisa menghabiskan sekian uang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan cuma sekedar satu harimau, sekian banyak harimau-harimau dengan berbagai jenisnya dan sekian hewan yang lainnya, baik yang di darat ataupun di lautan atau di udara, semua Allah berikan rezekinya masing-masing. Allah lah yang menjamin rezeki mereka semua itu. Itu menunjukkan luasnya rezeki Allah dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Ketika Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, Allah tidak menghususkan di antara mereka mana yang mukmin, mana yang kafir. Yang mukmin diberi, yang kafir tidak diberi. Tidak dikhususkan seperti itu. Allah berikan rezeki kepada si mukmin juga kepada si kafir. Tidak dibeda-bedakan dalam masalah rezeki di dunia. Tidak Allah bedakan mana si wali Allah, mana si musuh Allah. Yang jadi wali Allah dikasih rezeki, yang jadi musuh Allah juga dikasih rezeki. Bahkan terhadap yang lemah sekalipun, Allah berikan rezekinya, akan sampai rezekinya kepada mereka. Lemah. Kalau dihitung-hitung, di dalam persaingan mencari rezeki, mungkin si lemah akan kalah. Kalau rezeki itu digantungkan kepada kemampuan dan kekuatan, maka rezeki tidak akan sampai kepada si lemah atau kepada si bodoh. Tetapi berkat rahmat Allah, karena Allah itu adalah Razzaq yang sangat luas pemberian rezekinya kepada makhluk-makhluknya, maka makhluk yang dhaif sekalipun, yang tidak punya kemampuan, sampai kepada mereka rezekinya. Sekalipun orang tua yang sudah tidak bisa berdaya apapun, bahkan di antara mereka sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa membukakan mulutnya untuk makan, Allah kasih rezekinya dengan lewat infus atau serupa itu. Maka Allah berikan rezeki dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, sehingga semuanya akan sampai. Allah berikan kepada si lemah seperti Allah berikan kepada si kuat. Kullan numiddu haula'i min ata'ir rabbik wa ma kana ata'ur rabbika mahdhura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i. Allah berikan rezeki itu kepada si mereka, orang-orang yang orientasinya akhirat, ataupun haula'i, orang-orang yang orientasinya dunia. Mereka hamba-hamba Allah yang taat, Allah beri. Mereka hamba-hamba Allah yang apa? Bermaksiat, juga tetap Allah beri pula. Tidak Allah beda-beda, tidak Allah beda-bedakan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'ir rabbik wa ma kana ata'ur rabbika mahdhura. Kalau Allah sudah mau memberikan kepada hambanya, maka pemberian Allah tidak mungkin bisa tertolak atau terhalangi. Kalau Allah ingin memberikan kepada si miskin, dengan pemberiannya yang semula miskin bisa menjadi kaya raya, karena Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki pemberiannya, maka pemberian itu akan sampai kepadanya dan tidak mungkin akan luput darinya. Wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Tidak mungkin terhalangi, tidak mungkin melenceng dari tujuannya. Begitu pula orang yang lemah sekalipun, orang yang tidak berdaya berbuat apa-apa, ketika Allah menghendaki rezekinya sampai kepadanya, maka akan sampai rezeki itu kepadanya. Wa huwa subhanahu ar-razzaq al-mutakaffil bil arzaqil khalaik fil 'alam ulwi wa 'alam sufli. Allah subhanahu wa ta'ala adalah ar-razzaq, sang pemberi rezeki yang menjamin rezeki-rezeki makhluk-makhluknya, baik yang ada di alam atas ataupun yang ada di alam bumi ini. Al-qa'im ala kullu nafs bima yuqimuha minal quwatiha. Allah lah yang akan memberi segala makhluknya dengan masing-masing keperluannya sesuai dengan hajatnya. Yang perlunya biji-bijian akan dikasih oleh Allah biji-bijian. Yang perlunya buah-buahan akan Allah kasih buah-buahan. Yang hajatnya daging, Allah kasih daging. Yang rumput, Allah kasih rumput. Semua makhluk-makhluk Allah akan Allah beri rezekinya masing-masing sesuai dengan hajatnya mereka masing-masing. Ar-Razzaq li kulli makhluk rizqan ba'da rizqin. Allah adalah Ar-Razzaq yang memberi rezeki kepada makhluknya dengan rezeki yang banyak. Al-Muqaddir minhu al-muwasi' lahu. Ketika Allah memberikan rezeki, Allah memberikan dengan banyak dan luas. Al-mutafarrid birizqi wahdahu la syarika lah. Ketika Allah memberikan rezeki, maka Allah lah satu-satunya zat yang mampu memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Tidak ada duanya, tidak ada yang menolongnya. Tidak ada serikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam pemberian rezeki kepada makhluk-makhluknya. Yang memberi rezeki pada makhluk adalah Allah al-mutafarrid sendiri, Allah dalam memberikan rezeki. Hal ini seperti yang Allah katakan, ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khalikin ghairullahi yarzukukum minas sama wal ard. Wahai manusia sekalian, dalam surat Al-Fatir ayat 3 Allah mengatakan, wahai manusia sekalian, ingatlah akan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Allah mengingatkan kepada kita semua agar kita mengingat bahwa Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luas, yang sangat banyak. Lalu Allah berkata, hal min khalikan ghairallahi yarzukum minas sama wal ard. Adakah sang pencipta lain selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian, yang rezeki itu datang dari langit dan bumi? Adakah yang memberi rezeki selain Allah yang telah menciptakan kalian dan memberi rezeki kalian? La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Fa anna tu'fakun. Kenapa kalian berpaling? Kalau kalian tahu bahwa Allah lah yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepada kalian, kalaulah engkau tahu satu-satunya yang telah menciptakan dan memberi rezeki adalah Allah, maka yang patut diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita kembali kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang Allah tuntut kepada kita adalah kita hendaknya beribadah kepada Allah, hendaknya kita mengesahkan Allah dalam peribadatan. Allah subhanahu wa ta'ala ar-razak, alladhi razaka jamil khalqahu bila kallafa wala thiqal wala masyakkah. Ketika Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang banyak itu, yang bermacam-macam jenis hambanya, yang bermacam-macam jenis rezeki masing-masing yang mereka perlukan, adanya perbedaan. Jangankan jenis makhluknya, sama-sama makhluk manusia, antara satu daerah dengan daerah lain keperluannya berbeda, makanan pokoknya berbeda, hajat mereka berbeda. Tetapi Allah memberi kepada semuanya tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa terbebani, tanpa ada yang menyibukkan. Bagi Allah semua mudah. Dengan bermacam-macam makhluk Allah dan bermacam-macam makanan pokok mereka, makanan-makanan mereka. Tapi Allah mampu memberi kepada mereka semua. Padahal kita lihat, kalau kita lihat manusia, kemampuan manusia, ketika datang satu rombongan besar, katakan 1,000 orang makan bersama, manusia sudah kebingungan untuk melayani mereka semua. 2,000, 3,000, sekian orang kebingungan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia, karena dia adalah ar-razzaq yang mempunyai kemampuan dzul quwwatil matin, maka semua mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hazainullah mamlu'a bi kulli syai' yahtajuna al-khalq, yang perbendaharaan Allah, gudang-gudang rezeki milik Allah itu semuanya penuh akan keperluan-keperluan makhluk-makhluknya. Apa yang diperlukan oleh makhluk penuh di dalam gudang yang tidak pernah kosong. Kapan saatnya Allah perintahkan untuk dibuka dan dibagikan, maka Allah akan sampaikan rezeki itu kepada yang telah Allah tetapkan, yang Allah kehendaki. Dengan demikian, tidak mungkin Allah kehabisan bahan rezeki untuk makhluknya. Maka karena Allah sang Khalik, karena Allah Ar-Razzaq, karena Allah Al-Malik, dengan demikian Allah lah yusrifuha wa yuksimuha alal khalaik. Allah lah yang membagi kepada hamba-hambanya sesuai hasab ilmihi wa hikmatihi wa kaifa yasha, sesuai hikmah Allah, si fulan dapat sekian, si fulan yang lain dapat sekian, berbeda. Ada yang Allah kasihkan miskin, ada Allah kasihkan kaya. Ada yang dikasih sedikit, ada yang kasih banyak. Itu semua Allah bagi, dasarnya adalah dengan ilmu Allah dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, yang perlu kita ketahui, bahwa rezeki Allah kepada hamba-hambanya ada dua jenis. Yang pertama ada rezeki yang sifatnya am, umum. Rezeki yang sifatnya umum. Ada rezeki yang sifatnya khusus. Rezeki yang sifatnya am, yang pertama tadi, yantafi'u bi al-bir wal fajir. Al-bar wal fajir. Yasmil al-insan wal haywan wal jan. Rizki yang pertama yang sifatnya umum itu bermanfaat untuk orang-orang yang baik, orang-orang soleh didapat. Tetapi tidak khusus, tidak hanya untuk si soleh saja. Al-fajir, orang berdosa pun dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rezeki, jenis rezeki yang pertama. Tidak khusus hanya untuk manusia saja. Juga hewan-hewan dan jin pula Allah kasih kepada mereka rezekinya. Yaitu rezeki yang sifatnya rezeki badan. Rezeki yang Allah bagikan kepada semuanya, yang Allah jamin rezeki itu kepada semua orang, kepada siapa-siapa, semua makhluk Allah. Allah katakan, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidaklah ada dabbah, itu yang melata di muka bumi ini, dari manusia ataupun hewan-hewan yang lainnya, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah, Allah memberi rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan Allah tahu di mana tempat-tempat mereka, tempat tinggal mereka di mana masing-masingnya. Dari makhluk Allah yang besar ataupun makhluk Allah yang kecil. Dan tersimpan di mana, artinya setelah kematiannya dikubur di mana, Allah pun tahu. Masing-masing makhluk-makhluk Allah itu, Allah lah yang menjamin rezekinya, Allah yang membagi rezekinya. Dan Allah tahu persis di mana mereka tinggal, sehingga tidak ada yang salah alamatnya. Rezeki tidak mungkin salah. Rezeki yang Allah telah tetapkan kepada si fulan tidak mungkin akan tergeser kepada yang lainnya. Kullun fi kitabim mubin, semua itu telah tercatat di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan rizki-rizki semua hamba-hambanya, semua makhluk. Allah telah tetapkan rizkinya, itu rizki badan, semuanya mendapat, yang baik ataupun yang jelek, yang soleh ataupun yang toleh, manusia, hewan, jin, semuanya akan Allah beri rezeki jenis yang pertama, rezeki badan, rezeki yang sifatnya apa, makanan, pakaian, uang, rumah dan sebagainya. Adapun rezeki yang kedua adalah rezeki khas. Rizqun razaqallahu man yasha min ibadihi. Rizki yang hanya orang pilihan saja yang Allah kehendaki dari hambanya. Rizki yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, Allah pilih. Tidak semua makhluk, bahkan tidak semua manusia Allah beri rizki yang kedua ini, karena ini adalah rizki yang khas. Allah berikan itu lewat tangan-tangan para anbiya dan rasulnya. Apa itu? Wahwa al-iman wa tauhid. Rizki iman dan rizki tauhid. Rizki iman dan rizki tauhid tidak diberikan oleh Allah kepada sembarang orang. Hanya yang Allah pilih saja. Maka ketika hari ini kita diberikan iman oleh Allah, ketika hari ini kita kenal tauhid dan kita menjalani berupaya di atas tauhid, artinya hari ini kita mendapatkan rezeki yang khas, yang khusus, yang patut kita syukuri. Karena ini adalah rezeki yang khusus. Alladhi yarzuquhu Allahu man yastahiqu wa yashkuruh. Allah berikan rezeki ini kepada siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan rezeki itu dan siapa-siapa yang bersyukur kepada Allah. Wa huwa subhanahu al-alim biman yuslih lil ihsan fayu'tihi wa man la yastahiqqu fayuhrimahu iyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu atas kebaikan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang ilmunya sangat luas, maka ketika Allah tahu tentang kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan itu kepadanya. Dan siapa-siapa yang tidak berhak, maka Allah akan jauhkan dia darinya. Allah katakan, "Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim." Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'tihi man yasha'. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah sangat luas karena dan maha tahu. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah khususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah dzul fadlil 'adzim yang memiliki karunia yang sangat luas. Berbicara tentang khazainullahu azza wa jal, ketika kita berbicara tentang perbendaharaan Allah, tentang tempat penyimpanan atau gudang-gudang yang Allah miliki. Dari karunia-karunia Allah, mamlu'ah bikulli syai', maka gudang rezeki yang Allah miliki semuanya penuh dengan segala sesuatu. Yu'tihi minha jami'il khala'ik wala tanqus illa kama yanqusul miqyat idza adkhala al-bahr. Allah bagi itu rezeki-rezeki itu yang Allah ambil dari gudang-gudang itu. Tetapi tidak akan berkurang kecuali hanya seperti berkurangnya air laut ketika ada jarum dicelupkan ke air lalu diangkat. Akankah berarti air yang diambil dari air laut itu? Bal law sa'ala jami'il khala'iq wa a'tahum lam yanqus dhalika min mulki syai'a. Kalaupun semua makhluk bersama-sama semuanya dikasih oleh Allah, maka perbendaharaan Allah itu tidak berkurang dari kekuasaan Allah, dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku. Allah yang Maha Kuasa bebas berbuat apapun, tetapi Allah membatasi dirinya, mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dengan demikian tidak mungkin akan ada hamba Allah yang terzalimi oleh Allah, karena Allah telah mengharamkan buat dirinya. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku tetapkan bahwa perbuatan zalim di antara kalian pun haram. Setelah Allah mengharamkan untuk dirinya, Allah haramkan kezaliman itu pada manusia. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Ya ibadi kullukum dhalum ila man hadaituhu, semua kalian asalnya adalah orang-orang sesat, dhal, kecuali siapa-siapa yang aku berikan hidayah. Kalau di hari ini Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat setiap harinya, sehingga kita bisa menjaga tutur kata kita, sehingga kita selalu ingin berbuat kebaikan demi kebaikan, ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan-kesyirikan, ketahuilah engkau termasuk yang illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan hidayah pada mereka. Artinya engkau ada di atas, termasuk orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayahnya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kepadaku hidayah, pasti aku akan kasih engkau hidayah. Karena hidayah dari tangan Allah, tidaklah ada manusia yang mendapatkan hidayah kecuali pemberian dari Allah. Maka sepatutnya kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kita hidayah, bukan menanti hidayah datang. Kebanyakan manusia zaman sekarang ini, ya mungkin hidayah itu belum datang pada saya. Ketahuilah, Allah perintahkan kepada kita agar kita meminta hidayah kepada Allah, karena hidayah di tangan Allah, dan tidak mungkin seseorang mendapati hidayah kecuali pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ja'i'un, kalian semua asalnya adalah orang-orang yang lapar. Artinya kalian semua adalah orang miskin, enggak bisa membeli makanan. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan mereka. Siapapun dari manusia ketika tidak diberi makan oleh Allah tidak mungkin, walaupun uangnya banyak, makanan mungkin di rumahnya banyak, ketika Allah tidak beri makan dia, maka penghalangnya banyak sekali. Mungkin Allah kasih sakit dia, nas'alullah salamul afiyah, sehingga dia terhalang untuk bisa makan, walaupun dia bisa memilikinya. Karena Allah lah yang memberi makan. Ketika Allah tidak mengizinkan, walaupun ada makanan itu di hadapan kita, maka tidak mungkin. Ketika kita tahu bahwa Allah lah yang memberi makan, maka Allah katakan, fastat'imuni at'imkum, mintalah kalian makan kepadaku, maka aku akan beri makan kalian. Maka patut bagi kita semua untuk minta rezeki kepada Allah. Jangan sampai Allah berikan kita kelaparan. Bagi siapa-siapa yang masih di bawah kondisinya, mintalah kepada Allah. Lanjutnya, ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu, kalian semua asalnya adalah orang-orang yang telanjang, enggak punya pakaian. Illa man kasaituhu, kecuali orang-orang yang telah aku beri pakaian. Pakaianmu ini adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah halangi kalian mendapatkan pakaian, maka Allah akan telanjangkan, wal iyadzu billah. Fastaksuni aksukum, maka mintalah kalian kepadaku pakaian, maka aku akan berikan pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian telah berbuat salah siang dan malamnya. Siang malam kalian bersalah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Semua dosa-dosa Allah lah yang mengampuninya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah kalian ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dharrin fatadhuruni wa lan tablughu naf'in fatanfa'uni, wahai hamba-Ku, kalian tidak mungkin bisa sampai memberikan dharar kepadaku. Apapun kemajuan teknologimu, apapun upayamu bersama-sama, tapi tidak akan mungkin memberikan toror kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, engkau ingin berbuat baik kepada Allah, maka tidak mungkin bermanfaat. Engkau ingin membuat sesuatu untuk Allah, Allah tidak butuh itu. Tidak akan ada manfaat yang bisa memberi, yang bisa diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi Law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang pertama kali hidup sampai yang akhirnya dari jenis manusia ataupun jinnya menjadi orang yang paling bertakwa seperti orang yang paling bertakwanya. Ala qalbin rajulin wahid minkum. Kalbunya itu di atas ketakwaan yang paling tinggi sekali. Apakah dengan itu kekuasaan Allah akan bertambah? Ma zada dzalika min mulki syai'an. Ketakwaanmu itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Tetap kekuasaan Allah seperti itu. Artinya tidak butuh, tidak perlu. Tidak kepentingan bagi Allah atas ketakwaanmu itu. Kalau manusia raja misalkan di dunia, kepatuhan dari rakyatnya itu sangat diperlukan oleh sang raja. Tambah tinggi kepatuhannya, tambah tinggi pamor kerajaannya, tambah tinggi kekuatan kerajaan itu. Kenapa? Solidnya, patuhnya. Bagi Allah tidak ada seperti itu. Kalaupun semua manusia, semua jin ada di atas kepatuhan yang paling patuh, katakanlah keimanannya seperti Nabi Muhammad semuanya, tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Ya seperti itu kekuasaan Allah. Sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Kalaulah semua orang itu tadi dari yang awal sampai terakhir ditambah lagi dengan jin-jin, semua jin menjadi sejelek-jelek manusia, maka tidak berkurang kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak bertambah dengan kebaikan manusia, tidak berkurang dengan kejelekan manusia. Menunjukkan sangat sempurnanya kekuasaan Allah. Tidak memerlukan bantuan dan jasa manusia. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataytuhu kulli insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza adkhala al-bahr. Wa ya habahu, kalau semua manusia dan jin-jinnya berkumpul di satu tempat, semua manusia dari yang awal sampai yang akhir, jin-jin semua kumpul di satu tempat, di satu waktu, semuanya bersama-sama meminta kepada Allah bagiannya masing-masing, maka Allah akan, kalaulah Allah akan memberikan kepada mereka semuanya bersamaan, Allah katakan tidak akan berkurang dari perbendaharaan Allah kecuali cuma seperti apa? Jarum yang dicelupkan ke dalam lautan lalu diangkat. Cuma setetes itulah kurangnya. Tidak berarti sama sekali. Menunjukkan sangat kuatnya rezeki, sangat banyaknya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki manusia semua ada di tangan Allah. Allah lah yang memberikan, menjadikan siapa-siapa ada yang kaya raya dan ada pula yang diberikan fakir. Ketika Allah menetapkan si fulan ada yang kaya raya, ada yang miskin, semua itu di atas hikmah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu bidzalika hikmah balighah. Atas ini ketika Allah menetapkan itu di atas hikmah. Karena ya Allah al-khabir biman yastahil al-ghina wa man yastakihu al-faqir. Karena Allah Maha tahu siapa-siapa yang patut untuk Allah jadikan dia kaya raya, dan Allah tahu siapa yang patut untuk dijadikan fakir. Karena al-ghina wal-faqr itu pemberian rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana biibadihi khabiran basira. Allah katakan sesungguhnya Tuhan kalian yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang membuka, melebarkan rizki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah akan tahan rizki itu kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Allah lakukan itu karena Allah khabiran basira. Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah atas hamba-hambanya khabiran, Maha teliti, basiran, Maha mengetahui. Ilmu Allah tentang hamba-hambanya sangat teliti, detail. Si fulan sekarang patut untuk kaya, nanti enggak patut. Si fulan yang lain sekarang patut untuk miskin, nanti tidak patut, maka dikasih kaya nantinya. Atau ada yang terus kaya, ada pula yang terus miskin. Semua itu di atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, di atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi ma la tuslih haluhu illa bil ghina fa in asaba al faqr fasadat haluhu. Di antara manusia ada yang kondisinya tidak akan menjadi baik kecuali kalau dia kaya raya. Kalau dikasih miskin akan rusak dia. Sebaliknya wa minan nasi ma la tuslih haluhu illa bil faqr. Ada pula yang manusia itu kebaikan kalau dia, baiknya dia kalau ada dalam kondisi fakir. Kalau kaya akan rusaklah dia. Sebagian manusia menuntut, saya ingin kaya. Tanpa dalil dan tanpa ilmu. Dasarnya nafsu. Maka kita memohon kepada Allah kebaikan, agar Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang terpenting adalah, yang perlu kita pahami, perlu kita sadari adalah kasratul rizq fid dunya wa qillatul rizq La tadullu ala mahabbatul ta'ala li 'abdihi wa ridha indahu wa ridha anhu. Banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada seseorang dan sedikitnya rezeki yang Allah berikan kepada seseorang di dunia tidak bisa dijadikan barometer bahwa orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan bahwa Allah cinta pada orang itu. Wallahu yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib. Allah berikan dunia itu kepada siapa-siapa yang Allah cintai dan juga kepada siapa yang Allah tidak cintai. Yang Allah musuhi dikasih dunia itu, yang Allah cintai juga sebagian dikasih. Tidak demikian urusannya dengan agama. Walakinnahu la yu'ti ad-din illa man yuhib. Adapun urusan agama, maka tidaklah diberi oleh Allah kecuali orang-orang yang Allah cintai saja. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Sebagian orang, Allah terangkan di dalam surat As-Saba ayat 35 dan 37 sampai 37. Mereka mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Orang-orang kafir menyombongkan dirinya dengan banyaknya harta dan anak. Qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kita ini orang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya. Ini menunjukkan Allah cinta kepada kita. Oleh karena itu mereka mengatakan wa ma nahnu bimu'adzabin. Maka saya tidak akan diazab oleh Allah. Buktinya Allah cinta pada saya. Apa bukti cintanya? Allah memberikan anak. Saya minta anak, dikasih anak banyak oleh Allah. Saya minta rezeki, dikasih rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Tuhanku yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ketahuilah bahwa Tuhanku membuka rezeki atau memberi rezeki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki dan menahan rezeki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mengerti, tidak paham. Wa ma amwalukum wala auladukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'un dhifin bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Kata Allah, harta-harta kalian, anak-anak kalian bukanlah yang bisa mendekatkan kalian kepada aku. Bukan itu. Harta dan anak tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Illa, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah apa? Illa amana wa amila salihan. Kecuali kalau dia beriman dan beramal soleh. Maka mereka lah yang akan Allah berikan balasan berlipat ganda atas apa yang mereka berbuat. Dan mereka ada di atas apa diberikan keamanan. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ayat ini berbicara kepada kita bahwa banyaknya anak, banyaknya rezeki, banyaknya uang, banyaknya harta, tingginya pangkat, tingginya penghormatan, banyaknya pengikut, itu bukan standar. Sedikitnya pengikut juga bukan standar. Tetapi standar Allah ridho dan tidak ridho atas keimanan dan amal soleh. Lalu apa yang bisa menyebabkan kita memperoleh rizki yang diberkati, yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketahuilah, iman dan takwalah yang akan bisa memberikan kepada kita untuk mendapatkan rizki dan barakah. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Kalau Allah penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah berjanji, kalau suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah berjanji kepada mereka, lafatahna alaihim barakati minas sama wal ard, aku akan buka berkah dari mana? Dari langit dan bumi. Yang turun dari langit itu bukan racun, bukan yang mematikan, tetapi adalah berkah. Yang turun dari, yang keluar dari bumi juga demikian berkah, bukan sesuatu yang membinasakan. Udara yang Allah berikan kepada kita dari langit menjadikan sehat udaranya. Hujan yang Allah turunkan jadi berkah. Begitu pula yang keluar dari bumi. Tidak semua yang keluar dari bumi menjadi kebaikan. Walaupun bisa jadi kita berharap-harap itu menjadi kebaikan dan kebanggaan. Contoh, sekian banyak negeri yang Allah keluarkan dari bawahnya barang-barang yang bernilai mahal, katakanlah emas atau yang serupa itu dari tambang. Apakah semua tempat yang keluar seperti itu akan menjadi kebaikan penduduknya? Justru yang ada sebaliknya, terjadi peperangan di antara mereka, yang mendapatkan hasil adalah orang lain. Maka dengan keimanan, kalaulah kita iman kepada Allah, kalaulah kita bertakwa kepada Allah, maka Allah katakan, lafatahna alaihim barakatu minas sama wal ard. Salah satu jalan agar Allah berikan rizki kepada kita adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, rezeki apakah yang paling agung itu? A'zamu rizq yarzuqullah ibadahu. Rezeki yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Wa ahsanu wa akmalahu. Dia adalah rezeki yang paling baiknya dan paling sempurnanya. Wa afdalu wa akramahu. Yang paling afdolnya, paling tinggi, bahkan adwamahu, kekal. Alali layan kotek walayazur. Yang rezeki itu tidak akan hilang, tidak akan terputus. Apa itu? Al-jannah, rezeki sorga yang tidak akan putus, yang tidak ada tandingannya kenikmatan-kenikmatan di sana. Rezeki ini khas bil mu'minin. Rezeki ini hanya untuk orang-orang yang beriman, tidak diberikan kepada yang lainnya. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan qad ahsanallahu lahu rizqan. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah akan masukkan mereka ke surga-Nya yang surga Allah tajri min tahtil anhar, akan mengalir di bawahnya surga, di surga itu sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka di dalam surga itu kekal. Qad ahsanallahu lahu rizqan, barang siapa yang mendapatkan demikian, Allah katakan mereka telah mendapatkan, mereka telah diberi oleh Allah sebaik-baik rizki. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwa rizki itu datangnya dari Allah, dan tidak ada satu pun yang bisa menghalangi ketika rizki Allah telah tetapkan kepada si fulan, maka apapun kondisinya, di negeri manapun dia, kalau Allah tetapkan, maka akan sampai rezeki itu. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir terhadap naik ataupun turunnya harga. Dalam kondisi seperti apapun, peliknya, tidak perlu khawatir. Yang kita khawatiri adalah iman kita. Ketika ujian dari Allah seperti itu, apakah kita masih beriman kepada Allah atau sebaliknya, waliyazubillah. Hendaknya kita kembali kepada Allah. Ketika rezeki kita seret, maka yang patut kita lakukan adalah kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita, rezeki yang baik, yang halal. Semoga Allah tetapkan rezeki yang paling agung, yaitu rezeki hidayah kepada kita semua. Dan semoga Allah tetapkan kita di atas keimanan sampai akhir hayat kita. Dan Allah masukkan kita, Allah berikan kita rezeki surga. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.